Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan penjelasan seputar al-ilm fadluhu wa syarafuh dari untayan kalam al-imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alaih. Dan pada pembahasan yang sebelumnya masih kita sebutkan pembahasan seputar al-ilmu diddul ghaflah. Ilmu adalah lawan dari sifat al-ghaflah, kelalaian. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan penjelasan yang cukup panjang dari musannif di sini ketika mensyarah hadis perlindungnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap 8 perkara. Yang pertama alham, yang kedua al-hasan, yang ketiga al-ajz, yang keempat al-kasal, yang kelima al-jubn, dan yang keenam al-bukhl, yang ketujuh dhila'iddain, dan yang kedelapan adalah ghalabatur rijal. Dan walhamdulillah masing-masing dari makna kalimat-kalimat tersebut telah kita jelaskan dan sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Tayyib, sampai ke pembahasan terakhir kita di mana musannif menjelaskan kepada kita rihal al-ilmu wal-azimah, ilmu dan tekad. Ilmu dalam arti kata seseorang mengilmui salah satu dari amalan yang ada di dalam agama ini, dan al-azimah yang bermakna dia memiliki tekad untuk mengerjakannya. Dan al-azimah, tekad melakukan sesuatu, adalah lawan dari sifat al-kasal. Terkait dua masalah ini, al-ilmu wal-azimah, bahkan beliau menyebutkan al-kamalu kulluhu ila al-ilmi wal-azimah. Kesempurnaan itu seluruhnya kembalinya kepada dua perkara ini. Seorang punya ilmu dan punya tekad untuk mengamalkan apa yang dia ilmui tersebut. Sehingga apabila keinginan tersebut hilang dari dirinya, maka berarti dia telah terjatuh ke dalam sifat al-kasal. Dia lalai. Ataukah dia malas untuk mengerjakan apa yang telah diilmuinya tersebut. Sehingga kapan seseorang memiliki ilmu diiringi dengan tekad untuk melakukan sesuatu hingga membuahkan amalan, maka jadilah seseorang mendapatkan kesempurnaan yang demikian besar. Ilmu yang dia miliki dikatakan sebagai ilmu nafi', dan ilmu yang dia pelajari dikatakan sebagai ilmu yang berbuah. Karena buah dari ilmu adalah amalan. Dan sebelum seseorang memiliki amalan, terlebih dahulu dia punya al-azimah, irah dan azimah, keinginan dan tekad untuk mengerjakannya. Kemudian beliau kembali melanjutkan, wan-nasu fi hadza ala arba'ati adrub. Dan keadaan manusia dari sisi mempraktikkan atau melakukan kedua masalah ini, ilmu dan tekad, itu memiliki 4 macam. Al-darbul awal, macam yang pertama, man ruziqa ilman wa u'ina ala dhalika biquwatil azimah ala al-amal. Seseorang yang telah Allah berikan dia rizki berupa ilmu, dan dia dibantu, ditolong oleh Allah Azza wa Jalla atas ilmu yang dimilikinya tersebut, memiliki tekad yang kuat untuk beramal. Subhanallah, dia diberikan rezeki oleh Allah berupa ilmu, dan dia dibantu, ditolong oleh Allah Azza wa Jalla sehingga memiliki tekad yang kuat untuk mengamalkan ilmu, sehingga kedua-duanya termasuk dari pemberian Allah untuknya, taufik Allah atasnya. Wa hadza dharbu hum khulasatul khalqi. Macam yang pertama ini, mereka adalah makhluk-makhluk pilihan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa humul mausufuna fil Qur'an biqaulihi, mereka adalah orang-orang yang Allah sifati di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang beriman dan melakukan amalan yang soleh. Banyak kita baca dalam Al-Quran lafaz yang seperti ini, alladzina amanu wa amilu salihat. Ternyata yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan yang soleh adalah mereka orang-orang yang Allah berikan rizki ilmu, dan Allah Azza wa Jalla bantu dia untuk memiliki tekad yang kuat agar mengamalkan apa yang telah diilmuinya tersebut, sehingga membuahkan amalan yang soleh, sehingga dia beramal, amilu salihat, dia melakukan amalan-amalan yang soleh, menunjukkan dia punya tekad sebelumnya untuk mengerjakan, keinginan kuat dalam dirinya untuk mengamalkan amalan tersebut, sehingga lahirlah amalan. Lahirlah amalan, innamal a'malu binniat. Namanya amalan tersebut itu tergantung dengan niatnya. Masing-masing amalan itu membutuhkan adanya niat. Kapan seseorang berniat melakukan sesuatu akan membuahkan amalan. Tapi kalau seseorang sudah enggak punya niat melakukan sesuatu amalan, maka dia tidak melakukan dan mewujudkan amalan tersebut. Wa qawlihi, dan mereka adalah orang-orang yang disifati oleh Allah di dalam firman-Nya, ulil aidi wal absar. Mereka orang-orang yang memiliki aidi, tangan, yakni kekuatan, wal absar, dan penglihatan, pandangan. Ulil aid di sini berarti belum tafsirkan, maknanya adalah quwwatul azimah, tekad yang kuat untuk beramal. Wal absar di sini maksudnya al ilm. Dia memiliki tekad yang kuat untuk mengamalkan apa yang telah diketahuinya. Wal absar, dan memiliki ilmu. Memiliki ilmu. Nah, dan konteks ayat ini Allah maksudkan ke mereka orang-orang yang menjadi pilihan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa biqaulihi, dan Allah sifati pula di dalam firman-Nya, afaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mataluhu fid dhulumati laisa bikharijin minha. Apakah sama seseorang atau sesuatu yang mati kemudian kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran, dan kami berikan untuknya cahaya, yamshi bihi fin nasi, sehingga dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Apakah sama dia dengan seorang yang berada di kegelapan, laisa bikharijin minha, tidak bisa keluar darinya. Yang dimaksud mayitan fa ahyainah, seorang yang mati kemudian Allah hidupkan, yakni Allah hidupkan dia dengan ilmu. Kematian di sini maksudnya adalah dia jahil. Dia jahil, kemudian Allah hidupkan dia dengan ilmu sehingga dia memiliki ilmu. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasik, dan Allah jadikan dia memiliki cahaya sehingga bisa berjalan di tengah-tengah manusia, memiliki tekad untuk beramal, memiliki keinginan yang kuat untuk mempraktekkan ilmunya. Mereka lah yang dimaksud oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal hayatu tunalul azimah wa bin nuri yunalul ilm. Naam. Beliau sebutkan tafsirnya, wabil hayati tunalul azimah. Dengan hidup itu seseorang akan meraih tekad. Wabin nuri yunalul ilm. Dan dengan cahaya seseorang akan meraih yang namanya ilmu. Nah, sehingga maksud dari ayat ini tertuju ke dua masalah yang beliau sebutkan. Seseorang punya tekad dan seseorang sebelumnya memiliki ilmu. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlindung kepada Allah azza wa jalla dari sifat al-kasal, sifat malas yang memadamkan keinginan apalagi tekad untuk melakukan sesuatu yang diketahuinya. Sehingga bila rasa malas tersebut seseorang bisa menghilangkan dari dirinya, maka akan dijumpai dia seorang yang memiliki semangat yang kuat di dalam melakukan amalan-amalan yang soleh. Subhanallah. Nah, wa'imatu hadha darbi hum ulul azmi minar rusul. Dan pemimpin-pemimpin macam yang satu ini, mereka adalah ulul azmi minar rusul, rasul dari kalangan ulul azmi. Nah, memiliki ilmu dan tekad, imamnya para rasul dari kalangan ulul azmi. Menunjukkan orang yang memiliki kedua perkara ini, mereka pada hakikatnya telah mendapatkan pemberian yang besar, yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang kita pinta, inilah yang kita inginkan. Ketika kita sholat, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maksudnya ditafsirkan oleh mereka as-salaf, orang-orang sebelum kita, artinya adalah al-Yahud, yang mereka menjadi umat yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal karena punya ilmu dan tidak diamalkan. Waladdallin, dan orang-orang yang sesat, maksudnya an-nasara. Kenapa? Karena mereka beramal namun amalan yang mereka miliki tanpa didasari dengan ilmu. Sehingga pada hakikatnya ketika kita membaca ayat ini, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla al-ilmu nafi' wal-amalu salih, ilmu yang bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla kita diberi taufik untuk mengamalkan amalan yang soleh. Kembalinya kedua perkara yang tadi kita sebutkan, adanya ilmu dan adanya azimah, tekad kuat untuk mengerjakan. Ad-darbu tsani, macam yang kedua, kata beliau, man hurima hadza wa hadza, seseorang yang Allah haramkan dari mendapatkan perkara ini dan ini, yakni dia tidak memiliki ilmu dan tidak punya tekad, punya keinginan untuk beramal, enggak punya ilmu, enggak punya keinginan. Nah, wa humul mausufuna biqaulih, mereka adalah orang-orang yang Allah sifati di dalam firman-Nya dalam konteks yang buruk. Allah membuat permisalan untuk orang-orang yang seperti ini. Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-22, inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya sejelek-jelek ad-dawab, ad-dawab itu artinya binatang yang melata, masuk di dalamnya manusia. Di sisi Allah Azza wa Jalla adalah as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesuatu yang tuli, yang bisu dan enggak bisa berakal. Nah, enggak mengerti keinginan seseorang kepadanya. Menunjukkan dia tidak berakal. Ini sejelek-jelek binatang yang melata, yang berjalan di bumi ini, masuk di dalamnya manusia. Karena itulah agar seseorang terhindar dari sifat-sifat yang tercela ini, maka hendaklah dia berupaya untuk memiliki al-ilm dan memiliki al-azimah. Nah, dengan memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jal dan dengan melawan dirinya untuk mau berjalan mendatangi majalisul ilm, mau menghampiri majlis-majlis ilmu. Nah, mungkin kita melihat ma'asyaral ikhwah di sebagian komunitas as-salafiyin, al-ikhwah as-salafiyin di sebagian daerah itu ada yang enggak punya ustaz. Ada yang enggak punya ustaz. Nah, mereka ada yang secara rutin mendengarkan rekaman. Datang ke satu tempat rame-rame, kemudian didengarkan rekaman dari HP seseorang, kemudian dikeraskan. Ataukah pada waktu-waktu tertentu mendengarkan kajian tersebut secara live streaming dari Ustadz Sifulan menyampaikan, kemudian mereka berkumpul dan mendengarkan. Nah, menunjukkan di daerah tersebut tidak ada seorang pembimbing, tidak ada seorang ustadz, namun mereka masih berupaya untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut walaupun dengan cara yang demikian. Nah, maka termasuk dari kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, walhamdulillah, ya kan, di ma'had-ma'had ahli sunnah setiap malam bahkan itu ada ta'lim. Di sebagian tempat ada yang bukan hanya malam hari, ba'da subuh ada ta'limnya. Nah, ba'da asar ada lagi ta'limnya. Ini menunjukkan kesempatan-kesempatan untuk kita punya ilmu yang nantinya kita berharap agar memiliki azimah, tekad untuk mempraktekkan ilmu tersebut, itu demikian mudah kita raih, demikian mudah, ya kan, kita ambil. Maka manfaatkanlah kesempatan-kesempatan tersebut. Nah, kita sudah sering mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar keutamaan majalisul ilm, keutamaan ilmu, sering kita dengarkan. Tinggal punya tekad tidak kita mempraktekkan hadis tersebut. Nah, kalau semisal tekadnya tidak ada, menunjukkan dia terkena penyakit kasal atau ghaflah, bahkan lalai dari ilmu yang dipelajarinya, sehingga hendaklah banyak dia mengingat hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia sering baca doa Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wal hami wal hazan, sampai dengan akhirnya 8 sifat yang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlindung kepada Allah darinya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah alaih juga beliau menyebutkan macam yang kedua ini adalah mereka orang-orang yang Allah sifati di dalam firman-Nya, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Apakah kamu menyangka kebanyakan mereka itu mendengar dan bisa faham? Inhum illa kal an'am, sesungguhnya mereka melainkan seperti halnya al an'am, binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat lagi jalannya. Namanya binatang itu kan enggak punya ilmu. Nah, kalaupun seseorang melatihnya agar seorang binatang tersebut pintar dalam batas-batas tertentu saja, ya kan. Nah, dalam batas-batas tertentu saja, bisa duduk, bisa datang kalau dipanggil. Namun dalam perkara-perkara yang lain enggak paham dia. Nah, enggak paham. Bergerak semaunya, melakukan sesuai dengan kehendaknya. Tidak mengerti teguran, tidak mengerti nasihat, arahan. Nah, kalau seseorang memarahi binatang, yang disalahkan siapa? Kalau seorang menyalahi binatang, memarahi binatang, Zidan, yang disalahkan siapa? Ada orang marahi binatang, yang disalahkan apanya? Binatang ini dasar, gini, begitu. Yang disalahkan siapanya? Hari? Binatangnya ke orangnya? Siapa yang disalahkan? Ya orangnya yang disalahkan, bukan binatangnya yang disalahkan, orang yang disalahkan. Oh, marahin binatang. Nah, karena binatang enggak berakal ya, enggak berakal. Sehingga kalau semisal ada binatang yang mengambil makanan orang lain, maka dari itu yang diberi kewajiban untuk mengganti bukan binatangnya. Kan binatangnya, tapi yang punya binatang tersebut. Antum pelihara kambing, terus ternyata makan pohon cabe punya tetangga antum. Nah, makan sayuran hidroponik yang dipelihara oleh tetangga antum. Rugi sekian. Maka yang mengganti bukan binatangnya, tapi orang yang punya binatang tersebut. Sehingga binatang tidak disalahkan. Tidak kemudian kita sembelih, tidak kemudian kita lempar, tidak kemudian kita bacok. Nah, tidak. Tapi yang disalahkan yang punya. Nah, menunjukkan binatang enggak berakal ya. Nah, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla membuat permisalan ada manusia yang seperti binatang, bahkan lebih sesat. Siapa mereka? Dari tafsir Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah alaih belum menyebutkan, adalah orang yang Allah haramkan dari mereka ilmu dan amal. Allah haramkan mereka dari ilmu dan keinginan untuk melakukan amalan yang saleh. Nah, wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafati. Sebagian di antara salaf menyebutkan, barang siapa yang tidak mau belajar ketika dia muda, maka bertakbirlah 4 kali karena dia telah wafat. Menunjukkan dia jahil nantinya. Kesempatan emas untuk dia belajar ternyata tidak dia manfaatkan, menunjukkan hakikatnya dia telah mati. Nah, dia telah mati. Waliyadzubillah. Demikian pula mereka orang-orang yang Allah sifati dalam firman-Nya, fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad-du'a. Sesungguhnya engkau ya Rasul tidak bisa mengajak orang yang telah mati itu bisa mendengar ucapanmu. Wa la tusmi'us summa ad-du'a, tidak pula bisa menjadikan mendengar orang yang tuli tersebut atas panggilan yang kamu sampaikan untuknya. Orang tuli dipanggil, ya enggak dengar dia. Nah, orang yang sudah mati diajak bicara, ya enggak bisa dengar. Ternyata orang-orang yang dimaksud di dalam ayat ini mati, tidak bisa mendengar sifat-sifat yang tersela, ya kan? Itu maksudnya orang yang enggak punya ilmu dan enggak punya azimah, tekad untuk melakukan apa yang telah diilmuinya. Nah, wa qawlihi, dan mereka yang dimaksud di dalam firman-Nya, ma anta bimusmi'in man fil qubur, engkau tidak bisa mendengar, menjadikan mendengar orang yang ada di dalam kubur. Ini sama seperti yang di atas. Wa hadha dharbu syarrul bariyah, macam yang kedua ini adalah syarrul bariyah, sejelek-jelek manusia. Yudayyiquna diyar, mereka hakikatnya keberadaannya hanya mempersempit ruangan, enggak diharapkan kehadirannya. Nah, wa yughluna al-as'ar, keberadaan mereka menyebabkan harga-harga tersebut melambung tinggi. Wa 'inda anfusihim annahum ya'lamun walakin zahiran min al-hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Walaupun pada diri-diri mereka, mereka punya ilmu, akan tetapi ilmu yang mereka miliki adalah ilmu yang nampak dari kehidupan dunia, dalam keadaan untuk akhiratnya mereka lalai. Mereka memang pintar, nah, cerdas, punya IQ yang tinggi, namun pada hakikatnya karena tidak memiliki al-ilmu al-azimah, mereka Allah kategorikan dengan sifat-sifat yang tercela yang tadi kita sebutkan. Subhanallah. Nah, wa hadha ad-darbu nasun bis-surati wasyayatin fil haqiqah. Macam yang kedua ini kalau secara bentuk jasmani menyerupai manusia, namun secara hakikatnya itu adalah syaitan, kata beliau. Nah, itu adalah syaitan. Julluhum idza fakarta fahum hamirun au kilabun au dhi'ab. Kebanyakan mereka kalau engkau pikirkan sifat-sifatnya, mereka seperti keledai atau seperti kilab, kalb atau seperti dhi'ab. Nah, serigala. Ini keadaan mereka demikian. Allah sifati mereka dengan sifat-sifat yang tercela. Wa ahsanu min hadza kullihi qauluhu ta'ala, dari sifat-sifat ini seluruhnya yang paling bagusnya adalah apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' li qaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Kalau engkau melihat mereka, maka jasmani-jasmani mereka membuat kamu takjub. Membuat kamu takjub. Nah, wa yaqulu tasma' li qaulihim, kalau semisal mereka berkata, membuat engkau ini mendengar ucapan mereka. Oh, ucapannya subhanallah, menarik perhatian. Ucapannya seakan-akan demikian-demikian. Nah, ini hakikatnya demikian. Enggak punya ilmu dan enggak punya azimah. Allah juga sifati mereka, orang-orang yang berilmunya mereka, di dalam firman-Nya, kama salal himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumi alladhina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Permisalannya seperti seekor himar, keledai yang membawa lembaran-lembaran kitab suci Allah Azza wa Jalla. Bisa masalul qawmi alladhina kazzabu bi ayatillah. Itu adalah sejelek-jelek permisalan untuk kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qawmat zalimin. Allah enggak akan memberikan hidayah untuk kaum yang zalim. Bila kelompok yang pertama yang Allah sebutkan, yang beliau sebutkan memiliki ilmu dan azimah, dimisalkan dalam firman Allah Azza wa Jalla dengan makna alladzina amanu wa amilu salihat, menunjukkan yang kedua enggak punya iman dan enggak punya keinginan untuk melakukan amalan yang soleh. Nah, ini permisalan yang buruk dari beberapa ayat Al-Quran yang tadi kita sebutkan Allah gambarkan untuk mereka. Wal'iyadzubillah. Sehingga bila orang yang enggak punya ilmu, enggak punya tekad untuk melakukan sesuatu amalan yang saleh, demikian keadaannya, permisalan-permisalan yang buruk Allah berikan untuk mereka, maka penting untuk kita berupaya agar terhindar dari sifat-sifat yang tercela tersebut. Ad-darbu tsalits, kelompok yang ketiga, man futiha lahu babul ilmi, orang yang Allah bukakan dia pintu untuk punya ilmu. Dia ngaji, dia belajar, dia ta'lim, punya ilmu. Nah, wa ughliqa anhu babul azmi wal amal, namun Allah tutup darinya pintu punya tekad dan beramal. Nah, punya ilmu namun enggak mengamalkan karena enggak punya tekad. Wa hadza fi rutbatil jahili aw syarrun minhu. Maka hakikatnya dia tingkatannya sama seperti seorang yang jahil atau lebih jelek darinya. Punya ilmu enggak beramal. Wa hadza jahluhu kana khairan lahu wa akhaffu li'adzabihi min 'ilmihi. Hakikat orang yang seperti ini kalau semisal dia bodoh itu lebih baik untuknya karena akan lebih meringankan azab Allah Azza wa Jalla dibandingkan ilmu yang diketahuinya. Nah, hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun, di antara dari tafsir yang ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir terkait ayat ini bukan hanya melihat dari sisi rutbah, derajat, tingkatan kemuliaan orang yang punya ilmu dan orang yang enggak punya ilmu saja. Namun kalau kita baca tafsir yang disebutkan oleh mereka para ulama terkait ayat ini juga terkena dalam bab al-azab, siksaan dan dosa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada masing-masingnya. Orang yang berilmu kemudian ternyata dia menyelisih ilmunya sehingga dia melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan syarat Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dia mengetahuinya, itu lebih besar dosanya dan azabnya dibandingkan seorang yang jahil kemudian melakukan dosa tersebut. Nah, fama zadahu al-ilmu illa wabalan abu azaba, sehingga tidaklah dia bertambah ilmunya melainkan akan menambah azab dan kesengsaraannya. Subhanallah. Menunjukkan ilmu yang dia miliki ilmu yang enggak bermanfaat. Karena itulah kita sering berlindung kepada Allah dari ilmu yang la yanfa, yang enggak bermanfaat. Laisa al-ilmu ma hafidhu walakin al-ilma ma nafa. Sebagian di antara salaf menyebutkan ilmu itu bukan sekedar dihafal, tapi ilmu yang benar-benar ilmu adalah yang bermanfaat, yang diamalkan oleh yang memilikinya. Wa hadza la matma'a fi salahihi. Orang yang ketiga ini tidak ada harapan untuk dia baik. Subhanallah. Enggak ada harapan dia akan berubah, akan menjadi baik. Karena sudah punya ilmu. Sudah punya ilmu, untuk apa dinasehati? Lawang sudah ngerti, ya kan? Sudah paham dia. Fa inna ta'iha 'ani at-tariq yurja lahu la'udu ilaiha idza absaraha. Nah, beliau membuat permisalan. Seorang yang tersesat di satu jalan, maka dia masih punya harapan untuk kembali lagi ke jalan yang benar bila dia melihat itu jalannya. Itu jalannya, ya kan? Seorang yang tersesat. Maka kalau semisal dia tahu dan dia ingat, oh ini jalannya seharusnya belok kanan tadi itu, tapi jadi belok kiri. Nah, dia ingat-ingat, akhirnya dia ingin balik ke rumahnya. Berupaya untuk mengingat-ingat jalan yang dia ingat. Ini ada kemungkinan dia selamat. Wa idza arafa wa hada'a anha 'amdan. Nah, beda dengan seseorang yang sudah tahu jalan namun menyengaja untuk untuk tersesat. Famata yurja hidayatu, maka kapan bisa diharapkan dia kembali mendapatkan jalan yang benar? Enggak ada harapan. Nah, karena maunya sendiri dia tersesat. Maunya sendiri dia tersesat. Diingatkan akan memilih untuk mencari jalan yang lain. Dinasehati juga demikian. Karena sudah tahu dia ilmunya. Nah, sudah tahu dia ilmunya. Sehingga beliau menyebutkan, la matma'a fi salahihi. Enggak ada harapan untuk baik. Ini menunjukkan kriteria yang seperti ini sangat berbahaya. Sifat yang buruk yang kita seorang muslim butuh berhati-hati darinya dan berlindung kepada Allah dari sifat tersebut. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Maka bagaimana Allah akan memberikan hidayah kepada satu kaum yang telah kufur setelah iman mereka dan mempersaksikan Rasul itu adalah Rasul yang benar, telah datang kepada mereka bayyinat, penjelasan-penjelasan dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qawmat zalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka yang zalim. Karena sudah punya ilmu, sudah ngerti, namun ternyata dia menyengaja untuk tersesat. Ini berbahaya. Orang yang punya ilmu namun gak diamalkan. Ad-darbur rabi', macam yang keempat, yang terakhir, man ruziqa hadzan minal azimah wal iradah. Orang yang hanya Allah berikan dia rizki al azimah wal iradah, tekad dan keinginan. Dia hanya orang yang Allah berikan rizki punya tekad dan keinginan, semangat, semangat. Nah, namun belum Allah berikan dia rizki ilmu. Lakin qalla nasibuhu minal ilmi wal ma'rifah, akan tetapi bagian yang dimiliki berupa ilmu dan pengetahuan itu sangat sedikit, sangat sedikit. Dia punya tekad dan semangat. Nah, fahadha kriteria orang yang keempat ini, idza wuffiqa lahul iqtida'u bida'in min du'atillahi wa rasulih, apabila Allah berikan taufik dia untuk mengikuti seseorang yang mengajak dia kepada Allah dan Rasulnya, kana minal ladzina qala Allahu fihim, niscaya dia akan menjadi seperti orang-orang yang Allah katakan tentang mereka, wa man yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Dia akan menjadi seperti orang ini yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya karena punya tekad dan keinginan yang kuat. Nah, untuk beramal diiringi dengan sedikit ilmu yang dimilikinya. Sering ya kan kita dengar dari saudara kita, masya Allah si fulan baru ta'lim tapi semangatnya masya Allah. Nah, ini orang-orang yang yurja khairuhu, diharapkan kebaikannya. Karena kalau semisal dia memiliki semangat yang tinggi, keinginan yang kuat, belum selesai udah pada pulang, duduk, itu siapa itu, sini. Karena kapan dia memiliki tekad dan semangat yang kuat, kapan dia belajar, ini akan terus diamalkan, sehingga dia akan menjadi seperti orang-orang yang Allah akan kumpulkan mereka bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Razaqanallahu min fadlihi wa la haramna min su'i amalina innahu ghafurur rahim. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita dari karunia-Nya dan Allah tidak mengharamkan kita dari kejelekan, dan la wala haramana min bisu'i amalina, dan semoga Allah tidak mengharamkan kita ataukah memberikan kepada kita azab disebabkan karena jeleknya amalan kita, innahu ghafurur rahim. Allahumma amin. Ini selesai penjelasan yang beliau sebutkan terkait sisi yang menjelaskan pada sisi tersebut di dalamnya berisikan keutamaan dan kemuliaan al-ilm. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.